Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 12 November 2020 hari Kamis sore. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah dan kita sampai di halaman 159. Di sini kaitannya dengan kemarin perkataannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa adlan fil ahkami wa husnan fil hadithi qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan di sini jelaskan di surat An-An'am ayat 115 Allah azza wa jalla menjelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di halaman 157 ini mengatakan wa adlan fil ahkam dan adil dalam hukum. Ini katanya masih dalam hal pembahasan apa? Tentang wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan fil akhbari. Di awal dari penjelasan setelah surat surat Luqman ayat 27 kemudian Syekh mengatakan tentang wa nu'minu bi anna kalimatihi dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimatnya Allah adalah atammul kalimati, paling sempurnanya kata. Kata sidqan fil akhbari, benar dalam pengabaran. Nah, kemudian tambahkan wa adlan fil ahkami. Wa adlan fil ahkami. Adil dalam hukum-hukumnya. Wa husnan fil hadithi. Husnan fil hadithi. Baik dalam hadisnya. Itu tidak ada pembicaraan sebagaimana pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat wa tammat dan telah sempurnalah kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika, kalimat Rabbmu, itu Al-Quran. Sidqa wa adla, sebagai kalimat yang benar dan adil. Kalau tambahannya di sini, yaitu la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini di surat Al-An'am 115. Kemudian dijelaskan di sini di poin yang pertama, waqauluhu adlan fil ahkami, adil dalam hukum-hukumnya. Fa ahkamuhu kulluha adilatun laisa fiha jawrun, sawa'un al-ahkamu taklifiyatu aw al-ahkamu jazaiyatu, fa inna kullaha adlun wal ahkamu jazaiyatu ya'ni as-sawabu wal iqabu wa hiya baina amrayni la thalitha lahumā wa huma al-'adlu wal-fadlu. Al-'adlu jazaa'u sayi'atin sayi'atun misluha, wal-fadlu al-hasanatu bi'ashri amsalihā fa kulluha 'adlun. Ini yang terakhir kita bahas pada kajian yang kemarin, pada kajian pekan yang lalu. Dan ini diperlukan rabit baina darsil madi wal hadir, mengikat di antara kajian yang sebelumnya dan yang sekarang. Maka disebutkan di sini adlan fil ahkami, adil dalam hukum-hukumnya. Fa ahkamuhu, hukum-hukumnya Allah azza wajal, kulluha seluruhnya adilatun, seluruh hukum Allah itu adalah adil. Laisa fiha jawrun, tidak ada di dalamnya itu pemaksaan atau sesuatu yang menyebabkan di situ tidak ada kandungan keadilannya. Sawaun, ya, baik al-ahkamu taklifiyatu, hukum-hukum yang taklifiyah, hukum-hukum yang sifatnya pembebanan, au, ya, awil ahkamu al-jazaiyatu, atau hukum-hukum yang kaitannya dengan balasan, hukum-hukum yang berkaitan dengan balasan. Fa inna kullaha adlun, maka sungguhnya seluruhnya itu, seluruh hukum-hukum tersebut adlun, adil. Wal ahkamul jazaiyatu, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan balasan, yakni yaitu adalah as-sawab wal iqab, ganjaran dan hukuman, sanksi, ganjaran dan sanksi, vonis, hukuman. Wa ya baina amrayni, ya, hukum itu hanya ada di antara dua perkara. La thalitha lahuma, tidak ada perkara yang ketiga. Wa huma, yaitu dua perkara tersebut adalah yang pertama al-adlu, adil. Wal-fadlu, adil dan fadlu. Al-adlu, ya, itu maksud dari adil itu apa? Jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha, ganjarannya, balasannya, kejelekan itu dengan kejelekan yang semisalnya. Jadi kayak misalnya Dek Rizki ditampar yang kanan, maka di situ adilnya adalah ketika apa? Dek Rizki juga minta yang menampar tadi, ya, Dek Rizki tampar. Nah, itu contoh saja. Apa maksudnya? Satu kali tampar ganti balas dengan satu kali tampar pula. Ya, satu kali pukul dibalas satu kali pukul juga. Itu tentang apa? Adil. Ya. Kemudian sedangkan fal fadlu keutamaan di sini al hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Fa kulluha adlun, dan seluruhnya ini keutamaan, apa seluruhnya ini, baik keutamaan maupun yang sebelumnya jaza, itu semuanya adalah adil, bagian dari keadilan. Fakulluha adlun, seluruhnya adil. Maksudnya apa? Kalau yang jelek itu hanya dihitung sebagai satu kejelekan, tapi yang baik itu dilipat gandakan 10 kebaikan, ya, itu adalah bagian dari keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan adilnya menurut antum akan berbeda dengan konsep ini. Kayak tadi misalnya orang, ya, orang ditampar satu kali, mungkin bisa jadi dia akan balas nampar dua kali. Ya, nampar dua kali. Orang cuma disenggol saja, dia malah balasnya pakai celurit misalnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja. Hanya sesuatu yang sepele, tapi terkadang sepele yang jelek, ya, diganjar dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat lagi. Nasallahu alaihi wasallam. Kayak sekarang yang terjadi, ya, ikhwan kita di Sintang. Semoga Allah SWT menjaga mereka. Itu ada orang yang sok-sokan, sok jadi preman. Tapi akhirnya kemudian ketika dibalas, ya, dibalas, itu yang ngeri. Pertumpahan darah langsung, masya Allah. Itu hanya cuma sesuatu yang awalnya gaya-gaya preman. Allahumma sta'an, nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan ikhwan-ikhwan kita di sana ketabahan, kesabaran dan kekuatan untuk membela diri dan menghancurkan tipu daya orang-orang kafir di sana. Nah, kemudian yang kedua, qauluhu wa husnan fil hadithi. Husnan fil hadithi. Qala haditha mithlu kalamillahi yu'adiluhu fil husn. Jadi husnan, baik, fil hadithi, dalam hal hadis, pembicaraan. Fala haditha mithlu kalamillahi, tidak ada pembicaraan sebagaimana kalamnya Allah Azza wa Jalla. Yu'adiluhu fil husna, yang sebanding, yang setara dengan kebaikan. Makanya disebutkan husna, husna, asma'ul husna. Kenapa disebutkan asma'ul husna? Karena di situ tidak ada nama-nama yang paling indah melebihi dari nama itu. Paham jam di sini? Al-husna. Nanya, nah, habis itu bukan nun saja, tapi nun diikuti dengan alif layyinah atau alif maksurah. Husna, kayak huda, husna. Oleh karena itu, kalau antum lihat, kenapa disebutkan asma'ul husna? Kenapa disebut asma'ul husna? Karena dalam hal kebaikan, itu tidak ada yang sebanding dengan nama-nama Allah tersebut. Paham sampai sini? Nah. Kemudian, wa fil balaghati, dalam hal balaghah, ini tentang sastra Arab, tentang bagaimana dalam hal sastra, sastranya Arab, balaghah. Wa fil mawdu'il ladzi yatakallamu fihi, dan juga dalam kedudukan yang, ya, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di dalamnya, tidak ada yang sebanding. Wa fi kulli syai'in, dan dalam segala sesuatu itu tidak ada yang sebanding. Wal husnu na'khuduhu min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal haditsi kitabullah. Dan kata al husnu di sini itu kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbatul hajah, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, kitabnya Allah, kalamnya Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian poin yang ketiga, qauluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan telah sempurna, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, itu Al-Quran, sidqa wa adla, ya, sebagai kalimat yang benar dan adil. Sidqa wa adla, sebagai kalimat yang benar dan adil. Di sini kalimatu maftuhatul ta was-shawabu kadzalika li'anna fiha qira'atu wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa la tatabaq wa la tatabaqu kalimatu ma'a kalimatun fir rasm illa idza ja'alta ta'a maftuhatan. Nah, di sini jelaskan kenapa kalimat itu di sini bukan taknya, bukan tak marbutoh. Ininya loh, Mas. Ini kenapa ini tidak ditutup? Ya, kenapa ini tidak ditutup? Jadi harusnya seperti ini loh, tak seperti ini. Ya kan? Kalimat, ya. Al-kalimatu, ini harusnya ada tak seperti ini, seperti balaghah. Taknya di sini. Kenapa di sini tak, taknya maftuhah? Maftuhatul tak, taknya itu dibuka. Taknya dibuka kenapa? Ya. Sudah sholat dua rakaat, Mas? Ya, sholat dulu rakaat. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kenapa di sini kalimatu di sini bukan tak marbutoh tapi tak maftuhah? Was-shawabu kadzalika. Yang benar itu yang demikian. Jadi ini enggak salah. Al-Qur'an ini enggak salah. Kenapa seperti itu? Li'anna fiha qira'ah. Karena itu ada bacaan wa tammat kalimatu rabbika. Jadi kalau taknya, taknya itu kalimatu, jamak dari kalimatun, maka dia mimnya dan alif akan di apa? Dipanjangkan. Wala tutabbaqu kalimatu. Dan ini tidak sesuai dengan kalimat, ma'a kalimatun. Tidak sama antara kalimatun dan kalimatu. Firrasm, dalam hal tulisan. Cara nulisnya sudah beda, Mas. Illa idza ja'alta ta'a maftuhatan. Kecuali apabila engkau menjadikan ta'nya itu dibuka. Jadi, wa tammat kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika di sini bukan kalimatu rabbika. Dan bukan kalimatu rabbika. Tapi di sini kalimatu rabbika. Nah. Paham saya di sini? Ini membedakan antara ta' marbutoh dan jamaknya kalimatu. Ya. Kemudian sidqon, sidqon, sidqon itu apa? Benar, jujur. Sidqon. Namanya kalau orang di Indonesia sidik, sidik, sidik, itu harusnya diambil dari apa? Sidqon. Nah, sodako yasduku usduk finiatik. Ya, jujurlah, benarlah dalam niatmu. Nah, maka disebutkan, ya, Disebutkan di sini penjelasan tentang sitkon itu sebagai tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Yang membedakan. Kayak misalnya apa? Seorang anak, anak kecil yang sudah tamyiz, maka dia adalah mumayyiz. Kenapa dia mumayyiz? Karena dia sudah mengerti tentang mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya tamyiz. Dan usia tamyiz itu berbeda dengan usia baligh. Ingat-ingat tuh. Tamyiz itu artinya logikanya sudah mulai nakal. Sudah mulai bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai syariat. Sedangkan usia baligh itu usia kedewasaan. Di mana usia kedewasaan itu ada berapa ciri. Ciri yang pertama adalah bagi laki-laki keluarnya mani dengan mimpi basah. Yang kedua, usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Yang ketiga, kalau secara perawakannya sudah berubah. Dari suara, dari ini jakunnya mulai tumbuh. Dan juga mulai tumbuh bulu kemaluan. Itu proses biologis yang dialami oleh anak-anak yang masuk ke baligh. Sedangkan untuk perempuan, mens, haid. Haid. Kalau sudah haid, sudah. Dia sudah dewasa. Dan usia baligh ini adalah usia batasan. Orang itu bisa disebut sebagai yatim. Sebagai yatim. Yatimun. Itu adalah, kalau dalam bahasa Arab, yatim itu adalah faqdul ab. Kehilangan bapak. Jadi tidak ada di Indonesia yatim piatu. Kalau yatim kehilangan bapak, piatu kehilangan ibu. Enggak. Adanya yatim saja. Piatu enggak ada. Dalam bahasa Arab piatu enggak ada. Itu hanya kebiasaan orang Sunda. Ucin mar ucin. Sono marsono dan yang lain. Ya. Yatim piatu. Tapi secara kontekstual bahasa Arab tidak ada. Dan batasan dari yatim itu adalah la yutma ba'da apa? Ba'dal ihtilam. Wa la yutma lil jariyah ba'dal haid. Itu sebagaimana riwayat yang ada di Imam At-Tabrani di Mu'jamul Kabir. Bahwasanya tidak ada yatim bagi anak yang sudah baligh. Dan tidak ada yatim buat perempuan bagi yang sudah mens, haid. Ya. Rizki udah balik ya? Ya. Nufal? Nufal udah balik belum? Hah? Hampir. Allah mubarik. Ya. Jawabannya politik. Ya, hampir. Ya. Meh. Namanya meh. Bukan mens tapi meh. Ya. Allah mubarik. Nah. Kemudian di sini kata-kata tamyiz sebagai pembeda. Wa amiluha tammat. Dan amilnya di sini adalah tammat. Ini fi'il madhi. Ay tamma sidquha. Sempurna kebenarannya. Sempurna kebenarannya. Wa tamma adluha. Dan sempurna keadilannya. Falladhi yaliku an yusofa bisidqi hiyal akhbaru. Walladhi yaliku an yusofa biladli hiyal ahkamu. Fayakunu sidqan fil akhbari. Wa'adlan fil ahkami. Dan di sini jelaskan Tamma adluha, sempurna keadilannya. Falladhi yaliku an yusofa bisidki hiyal akhbaru. Dan yang patut layak untuk disifati sebagai sidq, sebagai ya sidq, sidq itu apa? Benar, jujur. Hiyal akhbar, dalam hal pengabaran. Nanti mas, udah masuk aja mas. Innal masjid la yubna lihada. Iklan enggak boleh mas ya. Ingat-ingat. Kalau nanti ada yang kehilangan, udah nyari. Bismillah. Allah kasih kemudahan untuk dapatin. Nah. Kemudian. Jadi tentang masalah benar dan salahnya atau jujur tidak jujurnya adalah hal dalam hal pengabaran. Walladhi yaliku an yusofa bil adli hil ahkam. Sedangkan yang berkaitan dengan disifati dengan adil itu apanya? Hukumnya. Hukumnya adil, pengabarannya benar. Seperti itu. Fa yakunu sidqan fil akhbari, maka lafaz yang benarnya di sini apa? Ya, sidqan fil akhbari. Benar dalam pengabaran, wa adlan fil ahkami, dan adil dalam hal hukum. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian di halaman 158. Qala mu'addif rahimahullah wa qala wa man asdaqu minallahi haditha. Surat An-Nisa, surat keberapa? Rizki. Surat An-Nisa. Hah? Nofal surat berapa? Anissa? Ayo, 4. Ahsan, Allahumma barik. Nah. Nah. Dan kaitannya dengan kata-kata hadisan di sini ada 5 ayat. Di surat An-Nisa ayat 42 ya. Wala yaktumuna Allah haditha. Kemudian juga di An-Nisa ayat 78 la yakunu yafqahuna haditha. Kemudian di surat An-Nisa ayat 87 wa man astaqu minallahi haditha. Kemudian di surat Yusuf ayat 111. Makana hadithan yuftara. Makana hadithan yuftara. Ini kemudian di surat At-Tahrim ayat 3. Itu wa id asara an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Haditha. Nah, yang dibahas di sini adalah surat An-Nisa ayat 87. Jadi, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah zat yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi man di sini bukan orang ya. Ini distorsi dari beberapa penerjemahan Al-Qur'an yang tidak memiliki pemahaman tentang asma wa sifat. Kata man saja disebutkan orang. Dan apakah Allah Azza wa Jalla itu adalah orang? Tidak. Paham sampai di sini? Nah, jadi dan siapakah zat yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Itu lebih pas. Wa man ya akhassu min ma. Ma lil aqil wa ghairul aqil. Wa man lil aqil. Itu secara bahasa Arab konteksnya. Tapi di situ kita menyebutkan man di sini bukan orang, Li ajri apa? Untuk apa? Dalam rangka mensucikan Allah Azza wa Jal dari lafad-lafad yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal. Nosok di situ disebutkan apa? Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan daripada Allah? Kira-kira gimana? Antum memahaminya? Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Paham gak maksudnya di sini? Yang anak ingin jelaskan kepada antum tentang kondisional man. Man itu tidak mesti orang. Man itu adalah siapa. Jadi dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah, sudah selesai. Tidak ada siapakah orang. Ya. Makanya hal-hal yang sepele seperti ini ketika tidak dibahas dan tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bagaimana mempelajarinya, bagaimana menundukkan, meletakkan lafad-lafad Allah Azza wa Jal sesuai dengan penempatannya tanpa ada tambahan-tambahan yang di situ menyebabkan terjatuh kepada sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, dan antum lihat cetakan terjemahan ini sudah diambil oleh kebanyakan orang. Dan ketika setiap orang yang membacanya itu salah, kira-kira bagaimana itu? Keadilan Allah Azza wa Jal itu satu kesalahan. Dan semoga kesalahan itu hanya satu kesalahan. Tidak dilipat gandakan menjadi banyak kesalahan. Dan semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa ya bapak-bapak kita yang telah membuat terjemahan ini. Ya. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal agar memahami kontekstual terjemahan dalam Al-Quran sesuai dengan yang seharusnya. Maka untuk mempelajarinya harus belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Nah. Lanjutnya. Wa nu'minu bi annal Qur'anal Karima kalamullah ta'ala. Dan kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah ta'ala. Qulhu sorry Muhammad. I'm not translate you because you are late. When you are late and then I cancel all translation. But when you hear before the lesson, then my duty to translate English. Later on, inshallah, I will give you summary for this thing. Okay? Inshallah. Huh? No. Okay, I will translate inshallah binillah. Some translation in Al-Quran, there is some distortion in meaning. Like if you said وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Like who is the one kalau misalnya oh mas nah Allah Azza wa Jal said وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. And who is more truthful than Allah in his statement. In his statement. Meaning, if Allah said something, then there is truthful. Truthful. There is no doubt. No one will feeling doubt about that truthful meaning. Understand? But in Indonesia, when you say that who is more truthful, who is siapa. But if you added some difficult word to explain that, like the one, who's the one? Who's the one? If you said who's the one is more truthful than Allah in statement, then this meaning will ruin all statement. Right. Who's the one? Because who's is belong to human. When you compare between human and Allah Azza wa Jal, it's not fair. Unfair. Di sini qalu huwa man astaqu min Allah haditha, sudah dibahas. Man di sini ismu istifham, wal maqsudu biha an-nafy, wa kullama ja'a al-istifhamu maqsudan bihi nafy kana a'dama min an-nafy al-mujarrad, li'anna al-istifham alladhi yuqsadu bihi an-nafy al-istifham mushrabun بالتحادي كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله حديثا، لأن الاستفهام هنا يعني التحدي. Ini juga dibahas secara bahasa Arab, sama dengan apa yang kita bahas tadi. Tapi di sini adalah tentang pendekatan struktur bahasa Arabnya. Itu wal maqsudu bihan nafyu. Yang diinginkan di sini adalah nafyu. Ya. This meaning, this statement, wa man asdaqu minallahi haditha, meaning to neglect, the neglection. To neglect the all negative meaning, the true meaning, the truthful statement is only from Allah Azza wa Jalla. The truthful statement is only from Allah Azza wa Jalla. Kullama jal istifham maqsudan bihi nafi. Dan manakala setiap kali ada kata tanda tanya di sini, istifham man di sini, siapakah yang paling benar, yang lebih benar dari Allah hadisan, ya, pembicaraannya, maksudnya di sini adalah nafi, meniadakan, tidak ada lagi. Kana a'dhamu minan nafil mujarrad, dan ini jauh lebih besar lagi ketika hanya menafikan saja, nafin mujarrad. Misalnya apa? La kalama illa kalamillah, tidak ada kalam kecuali kalamnya Allah. Nah, itu nafin mujarrad di sini. La tashrab, ya, itu juga meniadakan, jangan kau minum. Li annal istifhama, karena dengan tanda tanya di sini, alladhi yuqsadu bihi an-nafyu, ya, itu istifhamu mushrabun bitahaddi. Di sini adalah yang diinginkan adalah peniadaan, dan kata tanda tanya ini adalah mengandung makna tahaddi. Artinya apa tahaddi di sini? Adanya, ya, bentuk tanda tanya yang sifatnya di situ untuk apa? Menguatkan. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang benar ini. Gitu. Paham tak di sini? Dan ka'annal mutakallima yaqul, seolah-olah orang yang berbicara mengatakan, in kunta tajidu ahadan ahsana min hada fabayyinhu li. Kalau engkau mendapati ada seorang yang lebih baik perkataannya daripada ini, maka jelaskanlah padaku. Maka jelaskanlah padaku. Nah, karena di sini jelaskan tentang apa? Tentang maksud dari pembahasan tadi. Kenapa disebutkan man? Ya, karena di situ ada makna yang ada tidak hanya sebagai bentuk apa? Penafian saja. Tapi di situ ada makna di situ musyrabun fitahaddi. Jadi seolah-olah di situ ada bentuk challenge, bentuk tantangan, penantangan. In kunta tajidu ahadan, kalau engkau mendapati seorang yang lebih baik daripada ini, maka jelaskan kepadaku. Faqauluhu wa man asdaqu minallahi haditha, dan firman Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha, maka ya, artinya di sini siapakah yang lebih benar dari Allah Azza wa Jal pembicaraannya? Ablagu mimma lauqila, dan ini lebih mengena apabila dikatakan apa? La ahada asdaqu minallahi haditha, tidak ada seorang pun yang lebih benar dari Allah Azza wa Jal perkataannya. Kenapa seperti itu? Karena tadi ada tantangan. Kalau di Indonesia, apa? Kalimat tanda tanya retoris. Ya. Tidak perlu jawaban. Sudah ngerti. Orang yang diajak bicara sudah paham. Gak ada yang seperti itu. Paham sampai sini? Kayak misalnya, antum mengatakan, tidak ada, apa? Maka rokok mana yang paling bisa menghidupkan orang? Contoh. Maka rokok mana yang paling bisa menghidupkan orang daripada apa? Rokok ini misalnya. Dijelas itu dusta. Orang sudah paham apa yang diinginkan di situ. Karena ada, walaupun itu sebut sebuah tantangan, ya. Tapi di situ tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maka disebutkan di sini, la ahada asdaku minallahi haditha. Tidak ada seorang pun yang lebih benar dari Allah Azza wa Jal perkataannya. Lianna al-istifhama huna yakni tahaddi. Karena istifham, tanda tanya di sini adalah maknanya apa? Yang diinginkan tantangan. Paham maksudnya di sini? Kayak misalnya contoh. Ya. Waman asja'u minka tazawwujan. Contoh aja. Ada misalnya ikhwan yang sudah nikah 4 kali. Dan orang mengatakan apa? Siapakah lebih kendel darimu dalam hal nikah? Contoh saja. Orang mengatakan gak ada. Orang mengatakan ada, ya Ustadz di Jakarta mengatakan apa? Dari pas kuliah, anak mengatakan pada dirinya Ustadz, anak usia 30 tahun harus ada sudah dapat 4. Itu benar. Allahumma bariklah. Dan itu adalah keutamaan. Jadi Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang Allah kehendaki, enggak semua orang, Mas. Antum kalau mengatakan kenapa buat saya tidak? Ini jawabannya apa? Ngaca. Ngaca dengan jujur. Antum mampu enggak? Kalau enggak mampu, ya tadi itu. Masyaallah salamafia. Paham maksudnya di sini? Ini contoh saja untuk takribuddin, untuk agar antum logikanya bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian, qauluhu wa man asdaqu as-sidqu yaquluna inna ma'nahu wa man asdaqu minallahi haditha, you know the meaning, so Ready translate this ayah to you. Yeah, before. Same as before. But this, the question, man, this the word meaning is question. Waman asdaku minallahi haditha. Who is more truthful than Allah in his statement? This meaning like woman, who is not like compare with la ahada asdaku minallah. There is no truthful statement than Allah. If you compare between these two statements, who is the more truthful from Allah, yeah, in his statement? Is the truthful is only Allah statement. But when you say it is with question words like man, meaning is it truly you don't have any answer, only like that. It's meaning like you are at some there is challenge. You are challenged to be the answer is to be the one only the Allah statement, no other else. Understand? قَالُهُ وَمَنْ أَسْدَقُ أَسْدَقُ يَقُولُونَ إِنَّ مَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ بِمَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ لَا خَبَرَ يُطَابِقُ الْوَاقِعَ أَكْثَرَ مِنْ خَبَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي وَصْفِ الْحَدِيثِ بِالصِّدْقِ وَكَلِمَاتُ بِالصِّدْقِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لِأَنَّ وَصْفَ الصِّدْقِ لَا يَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى الْخَبَرِ فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. Di sini firman Allah Ta'ala, waman asdaku, ya, kata-kata waman asdaku, ya, waman asdaku is who is more truthful, siapakah yang lebih benar. Asidku, ya, benar, jujur. Yaquluna, mereka mengatakan, inna ma'nahu, maknanya adalah al-ikhbaru bima yutabiqul waqi, mengabarkan apa yang sesuai dengan kenyataan, mengabarkan dengan apa yang sesuai dengan kenyataan. You know meaning truthful? Same as the reality. I know this happened. Oh, this truth. Understand? Wala khabara yutabiqul waqi'a aktara min khabarillahi azza wa jal. Dan tidak ada pengabaran yang paling sesuai dengan kenyataan dibandingkan dengan apa yang Allah kabarkan. Pengabaran dari Allah azza wa jal. Maksudnya apa? Allah azza wa jal mengabarkan yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada yang bisa mengabarkan seperti itu. Tidak ada yang mengabarkan seperti itu. Allah make statement in the past, in the present, in the future. There is no one will say like that. No one will have ability to make the statement like that. Understand? That's why waman astaku, who is the more truthful? Siapakah yang lebih benar? Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang kenyataan yang kita hadapi, baik yang dulu, sekarang yang akan datang, itu Allah Azza wa Jalla lebih banyak lagi pengabarannya. Tidak ada yang bisa mengabarkan seperti itu dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Nah, wa fi wasfil hadithi bisidki, di dalam hal tentang sifat kebenaran dari apa yang dibicarakan itu adalah wal kalimatu bisidki, dan kata dengan bisidki di sini adalah jujur, benar. Itu adalah dalilun, suatu dalil, ala annal qur'ana kalamullahi, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah, bukan apa? Makhluknya Allah. Nah, Al-Quran is Allah's statement, not Allah created. Al-Quran is not creation. Al-Quran is kalamullah. لِأَنَّ وَصْفَ الصِّدْقِ لَا يَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى الْخَبَرِ, karena pensifatan benar itu hanya sesuai berlakunya pada pengabaran. Fayakunu Allahu Ta'ala mutakalliman, maka di sini Allah posisinya adalah yang berbicara. Allah yang berbicara bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, khabaron, sebagai bentuk pengabaran. Wa mutakalliman bil Qur'ani tashri'an, dan berbicara dengan Al-Qur'an sebagai bentuk syariat. Jadi ketika Allah berfirman, maka itu adalah syariat. Paham sampai sini? Nah, sekarang penjelasan tentang qauluhu. Nah, meaning that as-sidq, the truth, the truthful only in the statement, or in the when you give order, give friend news, the latest news about what happened in your area, and then you say that I will update you with the latest news, and your statement, there is no one will feel doubtful about your statement, because you are only saying the truthful only. That's why when we speak about Al-Quran, there is no statement in the matters of doubtful. Al-Quran kalamullah. Al-Quran is the statement of Allah. And the Al-Quran not creation, not makhluk. Al-Quran is statement of Allah. Then qaluhu wa nu'minu bi anna al-Quran al-Karima kalamullah. Al-Quran al-Karim kitabullah ta'ala, wal qaramu fil Qur'an yashmalu kasrata thawabi fi qira'atihi wa kasrata khairati fil amali bihi wal husna liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal wa qara'imal amwalihim, iyyaka wa qara'ima amwalihim ay ahsaniha. Fal Qur'anul Karim wusifa bil karami li hadhihi al asbab thalathati. وأصاف القرآن في القرآن كثيرة فقد وصف بأنه كريم وبأنه مجيد وبأنه عليم إلى غير ذلك. نعم. Di sini ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله. Kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim adalah kalam Allah. We are believe that Al-Quran is the statement of Allah. Kalamullah. Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Ya. Kitabullah Ta'ala. Ya. Al-Quran Al-Karim itu adalah kitabnya Allah Azza wa Jal. Ya. Maksudnya di sini adalah Al-Karamu Fil-Quran Yashmalu. Nah. Dan di sini jelaskan tentang makna kenapa disebutkan Al-Quranul Karim, di mana Al-Karim diambil dari Al-Karam. Ya. Bahwasanya makna di Al-Karam di sini adalah bukan di sini. Why? Kenapa di dalam Al-Quran itu? Nah, itu kan sudah mulai melitut-litut, Mas. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Arab, wah, namanya nyelitut, bahasanya tengjelitut. Kenapa? Elih, ya, dalam keadaan lapar. Alhamdulillah. Wa fil Qur'ani yashmalu kasratis thawabi fi qira'ati wa kasratil khairati fil amali bihi. Di dalam Al-Qur'an itu meliputi, maksudnya di sini Al-Karam di sini, generosity. Artinya apa? Kelebihan Al-Quran, kebaikan yang lebih dalam Al-Quran itu apa? Meliputi dua hal. The generosity of Al-Quran in the matters of two matters. Include two matters inside. Yashmalu kasrati thawabi fil qira'ati. Ya. There is more benefit in the recitation. When you recite Quran, then you will get the benefit. Will get the goodness. Wa kathratul khairati fil amali bihi. Dan banyaknya kebaikan dalam mengamalkan dengan Al-Quran. Yeah. There is meaning, there is a lot of goodness, deedful in when you act based on Al-Quran guidance. Yeah. Based on Al-Quran guidance. If you act something or you do something based on Al-Quran, and then you will get a lot of ajr, a lot of benefit. Wal-husna liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini karena disebutkan al-husna, disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, iyyaka wa qara'ima awalihi. Hati-hatilah kalian terhadap harta-harta mereka yang paling bagus. Ai ahsaniha, yaitu yang paling bagus dari harta-harta mereka. Fal-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim musifa bil karam. Al-Qur'an Karim itu disifati dengan al-karam. Lihadil asbabi thalatha, karena sebab tiga ini. Nah, ana tanya kepada antum, sebab tiga ini apa? Enggak apa enggak? Pertama, terus ayo, terus yang ketiga? Lah. Ini liqauli itu, ini menjelaskan tentang karamnya. Tiga di sini apa? Bil karami li hadil asbabi thalatha. Bukan, karena Al-Qur'an di sini adalah yang paling bagus. Ya. Ai ahsaniha. Ini adalah kaitannya dengan iyyaka karami awalihim, itu berdasarkan kenapa disebutkan karam? Itu percakapan, perkataan yang paling bagus. Maka disebutkan kenapa yang paling bagus ini, sebabnya karena Al-Qur'an adalah percakapan yang paling bagus. Paham maksudnya sini? Jadi pertama adalah dalam penjelasan yang lain, kenapa Al-Qur'an itu disebut karam, memiliki kebaikan yang berlimpah. Di situ karena apa? Al-Qur'an meliputi ganjaran dalam hal membacanya. Ya, antum membaca itu Allah lipat gandakan ganjaran. Yang kedua, Di situ apa? Banyaknya kebaikan ketika kita itu bisa mengamalkannya. Yang ketiga disebut karam karena tidak ada perkataan, pembicaraan yang lebih baik daripada Al-Quran. Apa maksudnya sih? Wa awsaful Quran fil Quran katsiran, dan pensifatan Al-Quran di dalam Al-Quran pun banyak. Disifati Al-Quran itu dengan karim. Karim. Apa? Pemurah. Ya. Banyak kebaikan. Kemudian majidun. Banyak kemuliaan. Bi annahu adimun, dan adim, agung. Ila ghairi dalika, dengan yang selain itu. Why Al-Quran meaning the like more generous, the generosity of Al-Quran. When you recite it, you will get ajr. And then when you do the act, any deedful based on Al-Quran, then you will get the ajr, the benefit. And then Al-Quran is the truthful statement of Allah Azza wa Jalla. There is no statement other than Al-Quran in the meaning of truthful statement. Understand? There's three reasons why call that Al-Quran is the one like and only in karam. And Allahumma ista'an la hada wa qadda. Any Allah mention Al-Quran as the truthful statement, not the creation. Nah. And then Al-Quran, Al-Quran Al-Majid, Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Adhim. Itu pensifatan. خلاص نكتفي بهذه القدره اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.